إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Insyaallah ini adalah sesi terakhir dari kitab Al-Usul Sittah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masuk kepada Al-Aslul Khamis, prinsip yang kelima. Qala rahimahullahu taala bayan Allah subhanahu wa ta'ala li awliya'illah wa tafriqihi bainahum wa baina al-mutashabbihina bihim min a'da'illahi al-munafiqin wal-fujjar. Kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang wali-walinya, dan Allah juga telah membedakan antara mereka dengan orang-orang yang menyerupai mereka dari kalangan musuh-musuh Allah, kaum munafikin dan para pelaku dosa. Wa yakfi fi hadza ayatun min surati Ali Imran. Dan mencukupi terhadap permasalahan ini adalah ayat dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat yang ke-31. Wa hiya qauluhu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Al-ayata. Al-ayata di sini maksudnya, akmil al-ayata. Sempurnakan ayatnya. Jadi ini cuma potongan. Wa ayatun min suratil ma'idah. Wa hiya qawluhu, ya ayyuhalladzina amanu, may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-53 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan sebuah kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Al-ayata, ay akmil al-ayah, sempurnakan ayatnya. Wa ayatun fi surati Yunus, dan sebuah ayat dalam surat Yunus. Surat Yunus adalah ayat ke-62 dan 63. Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada takut atas diri mereka dan mereka tidak bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Thumma sara al-amru 'inda akthari man yad'i al-'ilma wa annahu min hudatil khalq wa hufadhu syar' illa anna al-awliya la budda fihi min tarki ittiba'ir rusul. Kemudian perkaranya berubah di sisi ya kebanyakan orang yang mengaku berilmu, mengaku bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang mendapatkan petunjuk dan penjaga syariat. Mereka mengatakan bahwa aulia Allah, para wali Allah, ya mereka harus meninggalkan, ya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi para wali menurut mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengikuti Nabi. Wa man tabi'ahum falaysa minhum. Maka barang siapa yang mengikuti Rasul itu bukan wali. Yang mengikuti Rasulullah itu bukan para wali. Wala budda min tarkil jihad, faman jahada falaysa minhum. Demikian juga yang namanya wali, kata mereka, adalah orang-orang yang meninggalkan jihad. Maka barang siapa yang berjihad itu bukanlah wali. Wala budda min tarkil imani wa taqwa. Dan yang namanya wali kata mereka adalah orang-orang yang meninggalkan keimanan dan ketakwaan. Barang siapa faman ta'ahada bil imani wa taqwa falaysa minhum. Barang siapa yang berpegang dengan keimanan dan ketakwaan, itu bukanlah wali. Ya Rabbana nas'alukal afwa wal afiyah. Wahai Rabb kami, aku meminta pemaafan dan keselamatan darimu. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, prinsip yang sangat penting untuk diketahui oleh kaum muslimin tentang siapa itu wali Allah. Ya, banyak di tengah-tengah kita, ya, sebagian orang yang diaku-aku sebagai wali, si fulan wali Allah, beliau ini wali Allah. Ya. Dari mana taunya dia punya keajaiban? Ya, dia punya keajaiban. Apa keajaibannya? Kalau sholat Jumat enggak pernah kelihatan. Ini benar ya ikhwan, anak enggak bohong. Ada seperti itu, Jumat enggak kelihatan tuh wali. Kenapa? Jika ditanya kok enggak Jumatan? Jumatannya di Mekah. Ya. Ya, sebelum asar dia udah kelihatan jalan-jalan. Kok, Pak, enggak Jumatan? Oh, saya itu sholatnya Jumatnya tuh di Mekah. Ya. Mekah aja belum sholat ya. Ya, beda kita tuh 4 jam. Kalau kita sholat di sini jam 12, jam 4 mereka baru sholat atau jam setengah 5 sore. Nah, dia sebelum itu udah jalan-jalan ya. Ngakunya sholat di Mekah. Makanya orang yang bisa yang nurut aja, oh itu wali, itu wali, biasanya orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh. Ya. Ini penting agar kita bisa membedakan yang mana wali Allah, yang mana yang wali syaitan. Ya, jadi ada wali Allah, ada wali syaitan. Wali sendiri, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, berasal dari kata al-wilayah. Al-wilayah artinya diddul adawah. Diddul adawah. Al-wilayah artinya lawan dari permusuhan. Wasl wilayah al-mahabbah wal-qurb. Dan dasar bagi wilayah itu adalah kecintaan dan kedekatan. Jadi wali itu adalah orang yang dicintai dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini maknanya wali. Wali itu adalah orang yang dicintai dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oh jadi itu ya Ustaz maknanya. Iya. Bukan makna wali itu orang yang memiliki keajaiban-keajaiban. Salah. Ya, yang namanya wali itu adalah orang yang dicintai dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau yang punya keajaiban itu tukang sihir, pesulap, ya. Adapun wali itu tadi orang-orang yang dicintai dan ya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hilangkan persepsi bahwa wali itu harus punya keajaiban-keajaiban. Ya, bisa ngubah tangannya, bisa ngubah apa jadi emas, ya. Katanya ada, saya cuma dengar cerita supir Gojek. Ya. Enggak tahu ya, Pak Ustaz, itu Habib Fulan itu wali. Ya. Kenapa? Dia tuh kalau ke pasar itu ngelihat orang itu wajahnya itu wajah hewan semua katanya. Oh ini yang jualan ikan, ini mukanya muka monyet, ini mukanya muka babi, ini mukanya muka anjing. Oh gitu ya wali ya? Iya Pak Ustaz. Ya, jadi wali itu identik dengan apa? Orang yang memiliki keanehan-keanehan. Atau yang pernah kita ceritakan, ada seorang yang dianggap wali. Ya, kamu tahu dari mana dia wali? Wah dulu kami pernah naik mobil, mobilnya mogok. Terus keluarlah bapak ini dari mobil, kemudian dia ambil air dari sawah, dia masukkan ke dalam tangki mobil, mobilnya bisa jalan. Enggak usah kuliah di UGM antung udah. Ya, sudah ada energi alternatif ya. Air dari sawah. Ya, kita butuh tangkap aja walinya. Ya, jangan air dari sawah tapi sungai. Sungai itu ubah semua, Kali Progo itu ubah semua jadi bahan energi. Enggak perlu kita susah-susah gali minyak. Ya ini yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, yang namanya wali itu orang-orang yang punya keajaiban. Yang tingkah lakunya nyeleneh. Ya. Ada wali, anda bisa lihat di YouTube seorang yang dianggap wali, ya orang nggak beres, ambil pilok, coret, coret, coret, lihatlah, kata dia, dibawa dengan apa? Dengan dramatis, didramatisir, lihatlah, isyarat-isyarat yang dibawakan oleh wali fulan. Ya, padahal kalau kita lihat orang gila, nyoret-nyoret seperti itu ya. Ada yang gak pakai baju, kerjanya ngerokok ya. Ngerokok, wah ini wali Allah. Di bawah-bawahnya orang-orang pada nunduk semua. Ngawur ya. Ini semua ngawur. Ini harus kita luruskan. Di tengah-tengah kaum muslim, kebodohan-kebodohan semacam ini harus kita bersihkan dari kaum muslimin. Maka tidaklah seseorang itu disebut wali melainkan karena kedekatan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ini dibawakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala untuk ya menjelaskan kepada kita siapa sesungguhnya yang disebut sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata beliau, وَيَكْفِ فِي هَذَا آيَةٌ مِنْ سُرَةِ عَلِي إِمْرَانِ. Maka cukup untuk menyebutkan sifat-sifat wali atau ciri-ciri wali adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat ke-31. Ya. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Katakanlah, apabila engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya, Nabi alaihi salatu wasalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kepada manusia, ya, wahai manusia, apabila kalian mencintai Allah, ikuti aku. Dan ikuti Nabi alaihi salatu wasalam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Ini ciri yang pertama dari wali Allah, yaitu dia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syarat seorang itu dikatakan sebagai wali Allah, dia hendaknya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga kalau ada orang yang tidak mengikuti Nabi Alaihissalatu Wasallam, maka dia bukanlah wali. Ya, bukanlah wali. Ya, diberikan contoh oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, tentang sholat berjamaah. Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan untuk sholat berjamaah. Maka bukanlah wali orang yang gak pernah kelihatan sholat berjamaah. Ya, gak pernah kelihatan ke masjid sholat dia bersama kaum muslimin, kemudian dia aku sebagai wali. Maka ini wali syaitan, bukan wali Allah. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Bahkan para ulama bukan hanya menentukan wali, dalam mengambil ilmu juga ya. Dalam mengambil ilmu pun yang jadi patokan pertama itu sholat. Ya. Kalau seseorang sholatnya tidak dia jaga, maka tidak layak diambil ilmunya. Nah, ini dilihat, dia mengikuti Nabi Sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Ya. Sebagian orang jelas-jelas penyelisihannya, bahkan pelecehannya terhadap syariatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai wali, dianggap sebagai wali. Disebutkan dalam sebagian tokoh-tokoh sufi, ada di antara pemuka-pemuka mereka datang hari Jumat di tengah khutib sedang berkhutbah, kemudian datang di tengah-tengah masjid, kemudian buang air di tengah-tengah masjid. Kemudian orang mengatakan, wah ini wali, jangan diapa-apakan. Ya, padahal jelas melecehkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebagian dari antara wali-wali tersebut enggak sholat. Ya. Ada yang disebutkan bahwa dia ya bersemedi. Wali itu bersemedi. Suruh menjaga sungai selama ya berbulan-bulan. Enggak bergerak. Sampai katanya jenggotnya tumbuh panjang. Kemudian dia diselimuti dengan semak belukar. Ya, pernah enggak kita berpikir, ini sholatnya gimana? Ya, sholat itu wajib. Barang siapa yang meninggalkan sholat, ya, dia telah melakukan dosa besar. Ya, dia telah melakukan dosa besar. Kata Nabi SAW, Al-ahdu bainana wa baina kufri tarkus shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Yang menjadi pembeda antara ya, kita dengan kekufuran itu adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, dia telah terjatuh pada kekufuran. Maka hendaknya kaum muslimin itu kritis sebelum ada orang-orang mengatakan, oh ini fulan wali, ya. Lihat kriterianya, dia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Ya. si fulan ya mengajarkan ilmu kebal, karena dia wali, dia sendiri kebal. Maka kita lihat Nabi alaihi salatu wasalam, ya, sayyidul aulia, beliau adalah pemukanya para wali. Di perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasalam ketika berperang, beliau menggunakan dua lapis baju besi. Bukan hanya satu lapis, dua lapis baju besi. Dan itu pun beliau masih terluka dalam peperangan. Ya. Maka orang ini yang mengajarkan ilmu kebal, kemudian memberikan jimat-jimat kepada murid-muridnya, ya, mereka bukanlah wali Allah tapi wali syaitan. Ya, memberikan jimat ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allaqa tamimatan, kata beliau, faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat untuk mendapatkan manfaat atau menolak kemudaratan, dia telah melakukan kesyirikan. Maka ini standar yang pertama. Apakah dia mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam ataukah tidak? Kalau dia mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam, maka ada kemungkinan dia adalah wali Allah. Tapi kalau sudah jauh dia dari tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam, maka dia adalah wali syaitan. Al-ayat tsaniyah, ayat yang kedua. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, may yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila di antara kalian ada yang murtad dari agamanya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan sebuah kaum. Bagaimana sifat mereka, orang-orang yang bagaimana mereka, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah para wali. Ya, kita kembalikan ke definisi wilayah tadi. Al-wilayah manahu? Ini al-mahabba wal qurb, ya, kecintaan dan kedekatan. Maka di sini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah karakter para walinya. Karena mereka dicintai oleh Allah dan mereka pun mencintai Allah. Apa karakter para wali yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yang pertama dalam ayat ini, ya, adzillatin 'alal mu'minin. Ya, mereka ya bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Jadi mereka sayang kepada orang-orang yang beriman. Menjaga lisan mereka terhadap kaum mukminin, tidak menyakiti kaum mukminin, mengusahakan yang terbaik bagi kaum mukminin. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan karakternya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, ya, wa qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma'anittum. Amat berat di sisi beliau perkara yang menyusahkan kalian. Jadi enggak mau agar kaum mukmin itu susah, tuh enggak mau. Berusaha bagaimana agar kesulitan yang dialami oleh kaum mukmin itu hilang. Ya. Kemudian harisun 'alaikum, sangat berusaha agar kebaikan itu sampai kepada kaum mukminin. Bil mukminina raufur rahim. Ya, kemudian kepada kaum mukminin dia bersikap lembut dan penuh kasih sayang. Nah, ini ciri wali Allah. Ya, dia punya perhatian kepada saudaranya kaum muslimin, bersikap lembut kepada mereka. Tidak ada kebaikan yang ingin dia dapatkan melainkan dia pun menginginkan agar kebaikan tersebut ada pada diri saudaranya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi ini karakter dari wali Allah, ya. Dia punya kepedulian kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, kita hitung dari pertama, ya. Pertama tadi apa? Mengikuti Rasulullah. Yang kedua, ya, merendah di hadapan kaum mukminin, artinya bersikap lemah lembut dan kasih sayang kepada mereka. Ya. Kemudian a'izzatun 'alal kafirin. Ya. Dia bersikap keras kepada orang-orang kafir, tampak pemusuhannya kepada orang-orang kafir. Sehingga bukan wali Allah yang sering kumpul-kumpul dengan orang-orang kafir, ya. Ikut acara-acara mereka, datang ke tempat-tempat ibadah mereka, berbicara, ya, memberikan dukungan kepada mereka, jelas bukan wali Allah, wali syaitan. Ya, wali syaitan. Kalau dia menunjukkan loyalitasnya kepada orang-orang kafir, maka jelas dia bukan wali Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun pengikutnya ribuan bahkan jutaan menyebut dia sebagai seorang wali, tapi kalau dia ya tidak bersikap keras kepada orang-orang kafir, justru berada satu saf, satu barisan bersama mereka, maka ketahuilah dia bukanlah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat yang keempat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga apa yang tadi yang kita sebutkan, yang namanya wali meninggalkan jihad, terbantahkan oleh ayat ini. Justru wali Allah itu mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah. Ya, jadi tidak semua orang yang berperang itu dikatakan sebagai jihad yang syar'i. Jihad yang syar'i itu adalah ketika untuk ya tujuannya untuk menegakkan kalimatullah, meninggikan kalimatullah. Ini adalah jihad yang syar'i. Kemudian yang terakhir dari ayat ini, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut dengan celaannya orang-orang yang mencela. Ya, artinya ketika memegang kebenaran, mereka kokoh memegangnya. Tidak kemudian karena suara-suara manusia dia lepaskan kebenaran tersebut menjadi membebek kepada apa yang disebutkan oleh manusia. Tidak. Apa yang benar ya di mata Allah itulah kebenaran di sisinya. Enggak peduli dia mau dicela oleh masyarakat. Enggak peduli kalau dia disingkirkan oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi yang dia cari hanyalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia cari adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah ya ikhwan, kita dalam menjalani kehidupan ini. Ya, kalau mau mengikuti atau mencari ridho manusia, capek. Ya, karena manusia ada seribu macam, jutaan macamnya ya. Yang ini ridho, yang sana enggak ridho. Ya, kawan kita ridho, yang ini yang satunya lagi enggak ridho. Tapi kalau kita mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya ya orang-orang pun nanti akan dilunakkan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ridho kepada kita. Selama yang kita cari adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Min babil faidah, sebutkan oleh Syekhuna Fahad Al-Adni rahimahullah, ya, beliau pernah berkisah bahwa dahulu, ya, ini kita bicara tentang ridho untuk membuat kita semangat untuk berpegang teguh pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekh Fahad, dahulu ada serombongan muridnya Syekh Mukbil. Syekh Mukbil ini ulama hadis Yaman, ya. Di antara murid-murid beliau, beliau punya kebiasaan kalau kami kalau santri itu sedang liburan, biasanya dikirim untuk berdakwah ke pelosok-pelosok, ya, ngisi kajian, ya, kemudian memberikan nasihat kepada para penduduk. Nah, sebagian murid beliau ini diutus ke sebuah desa. Desanya itu desa desanya Syiah. Ya, tapi Syiahnya yang di Yaman Syiah Zaidiyah, ya, Syiah Zaidiyah. Ketika itu diutuslah dia di sana dan diberikan kesempatan untuk berkhutbah. Maka kemudian orang ini pun berkhutbah. Salah seorang dari muridnya Syekh Mukbil ini berkhutbah, ya, berkhutbah dengan sangat baik. Ternyata ada orang yang memperhatikan gerak-geriknya. Ya. Ketika dia selesai berkhutbah, orang ini datang menghadap, protes dia. Ya. Kamu tadi enggak baca solawat, kata dia. Jadi menurut orang ini wajib membaca salawat ketika khutbah. Ya, artinya mengkhususkan membaca solawat. Maka muridnya Syekh Mukbil ini dia mengatakan bahwa saya baca salawat. Kapan, kata dia? Setiap kali saya mengutip hadis, saya selalu bersalawat kepada beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat bukan? Salawat. Ya. Kemudian kata dia, ini memang masalah fikih ya. Kemudian kamu tadi enggak baca bismillah katanya. Ya Al-Fatihahnya enggak baca bismillah, salatnya enggak sah. Kemudian dia mengatakan, dia bawakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hadis Anas bin Malik bahwa aku salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar dan Utsman ya. Dan yang pertama kali aku dengar adalah alhamdulillah. Jadi ucapannya bismillahnya Rasul itu disirkan. Enggak bisa kata dia. Ini ada orang di sini pakai bismillah kamu. Ya. Melanggar kebiasaan di sini. Ya, kemudian terjadi ribut-ribut, sebagian orang membela dia. Ya biarlah, sekarang kan dia yang jadi imam, ya. Kita ambil, kita ikuti pendapat dia. Oh, enggak bisa. Harus ikut orang di sini. Kemudian terjadi rame-rame, dia keluar. Dia keluar dari masjid, lalu kemudian datangi oleh seorang ya yang mengamati juga ya. Kemudian dia mengatakan, orang tua ini mengatakan, "Wahai anakku, ya, kenapa kamu enggak luwes saja? Ikuti kebiasaan orang-orang di sini. Ya, cari ridho mereka, ya." Maka dia bilang, "Yang saya cari itu paman ridho Allah. Insyaallah kalau yang dicari itu ridho Allah, maka ridho manusia itu akan mengikuti." Ya. Maka kemudian dia membawakan hadis Rasulullah SAW, ya, barang siapa yang mencari ridha Allah, maka barang siapa yang mencari ridha Allah dalam keadaan manusia murka kepadanya, maka Allah ridha kepadanya dan manusia pun akan ridha kepadanya. Barang siapa yang mencari murka Allah, mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan ya manusia pun akan murka kepadanya. Nah, ciri orang Yaman itu biasanya mereka kalau sudah dibacakan Al-Qur'an dan hadis mereka tunduk. Ya, udah berhenti debatnya. Ya, kalamu ka sahih kata dia. Kalamu benar ya sudah. Akhirnya kembalilah si pemuda ini ke tempat tinggalnya. Jadi dia numpang di suatu tempat, ya, tempat mereka berkumpul. Sampai di sana tiba-tiba ya ikhwan datang serombongan orang membawa senjata ke rumah tersebut. Bawa senjata biasa, di Yaman kan biasa, bawa AK. Ya senapan Rusia itu biasa. Kalau sholat itu jejer-jejer. Ya, kalau kita di sini kan buku kitab-kitab kalau sana tuh ya Kalashnikov, pistol, granat, lontar granat, RPG ya. Saya pernah sholat itu depan saya RPG. Oh kayak gini RPG rupanya. Yang buat piu. Gitu ya. Nah tiba-tiba datang mereka ini datang ke mana? Datang ke rumah tersebut. Ternyata itu kepala suku. Karena kalau di Yaman itu, terutama Yaman Utara itu masih berlaku sistem kobili. Jadi mereka punya kepala ketua kabilah. Ketua kabilah datang bawa senjata, kemudian senjata itu diletakkan di depan si pemuda. Cret. Ya, depan si pemuda. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Syekh," ya. Karena pokoknya penyampai agama itu sebut Syekh ya. "Wahai Syekh," benar. "Kami malu sekali. Engkau tamu di kampung kami, engkau telah berdakwah, berkhutbah, namun ada di antara kami yang kemudian berlaku tidak sopan kepadamu. Ketahuilah wahai Syekh, ini orang enggak pernah sholat Jumat," kata dia. "Cuma karena tahu ada orang dari luar pengen khutbah, dia datang ke masjid untuk bikin kacau," kata dia. "Kami malu, Syekh," kata dia. "Nah, ini senjata sekarang di depan antum, silakan antum mau apain kami? Kami malu loh. Dibunuh aja enggak apa-apa. Memang orang sana harga dirinya tinggi-tinggi ya. Ya, silakan." Terus dia bilang, "Ya Ami," kata dia, "wahai paman, ya, tidak ada satu perkara pun antara kita. Enggak ada apa-apa, enggak ada masalah, ya. Cuma saya minta kesempatan aja untuk tinggal di sini selama beberapa waktu, biarkan saya ngisi muhadharah, biarkan saya dakwah." "Baik," kata ketua kabilahnya. Akhirnya dia dakwah. Ya ikhwan, itu kampung berubah. Yang sebelumnya kampung Syiah Zaidi menjadi kampung Sunni Salafi. Ya, bahkan ketika itu bulan Ramadan diadakan sholat tarawih pertama kali di masjid mereka. Karena mereka sebelumnya tidak melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Maka benar apa yang dia sampaikan. Kalau kita mencari ridho Allah dengan tulus ikhlas, ya, dengan tulus ikhlas yang kita cari adalah ridho Allah, maka ridhonya manusia itu akan mengikuti, ya, akan mengikuti. Dan kami yakin ini sebenarnya Syekh Fahad itu sedang menceritakan diri beliau sendiri, ya. Karena beliau termasuk orang yang diutus oleh Syekh Mubin. Cuma dia nggak mau menyebutkan dulu saya enggak, ya. Tapi dia menyebutkan bahwa ya ada sekelompok orang dari kalangan muridnya Syekh Mukbil. Nah, Syekh Fahad ini ya ikhwan meninggal ketika di peperangan beberapa tahun yang lalu. Beliau adalah guru kami yang menuliskan kitab syarah terhadap Lumatul I'tiqad. Nah, ketika orang-orang Houthi menyerang Yaman Selatan, beliau ikut berjihad bersama pemerintah, akhirnya meninggal dunia di medan jihad. Oleh karena itu, wali Allah sesungguhnya adalah orang-orang yang seperti ini, ya, yang mengatakan kebenaran, nggak takut dengan celaan manusia. Lalu dia sampaikan dengan penuh hikmah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, tapi nggak takut dia untuk menyampaikan kebenaran. Yang kita cari dalam kehidupan ini adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita cari, ya, dalam kehidupan ini adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ridho manusia. Ya. Disebutkan dalam pepatah Arab, ridho nas ghoyatun la tudrak. Ridho manusia itu tujuan yang tidak akan tercapai. Antum buat seseorang ridho, yang lainnya marah, yang lainnya nggak setuju. Sehingga janganlah kita kemudian fokus untuk mencari ridho manusia, tapi carilah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sifat dari wali Allah, bahwa mereka tidak takut dengan celaan manusia. Ya, kita itu enggak akan dimintai pertanggungjawaban nanti, enggak akan ditanya kenapa kamu menyelisih manusia, enggak. Ya, kita itu ditanya di hadapan Allah nanti, ya, kenapa kita enggak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ya, kita enggak ditanya kenapa kamu kok enggak ngikuti manusia, enggak. Tapi ditanya nanti kenapa kok enggak ngikuti Allah dan Rasulnya. Ini yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah sifat wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak peduli dengan celaan manusia. Kemudian kata beliau, wal ayatu tsalitsah, ayat yang ketiga, firman Allah dalam surat Yunus ayat yang ke 62-63, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali Allah, ya, mereka tidak ada rasa takut pada diri mereka dan juga tidak bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya. Ini adalah sifat dari aulia Allah, bahwa mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan hati mereka dan juga lisan mereka dan amalan perbuatan mereka. Karena iman menurut para ulama yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-iman qawlu bil lisan, ya, wa i'tiqadu bil janan, wal amalu bil jawarihi wal arkan, yazidu bi ta'ati rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Yang namanya al-iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan amalan dengan anggota badan. Dia bertambah dengan ketaatan kepada ar-Rahman dan berkurang dengan ketaatan kepada syaitan. Maka wali Allah adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa, menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi wali Allah itu orang yang sangat bertakwa, ya, takut sekali dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala melakukan hal-hal yang, ya, melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan ini kita dapati dari para ulama, mereka adalah orang-orang yang tinggi khosyahnya kepada Allah. Innama yakshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Ya. Ini adalah keadaan para wali Allah. Bukan sebaliknya, ya, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, bahkan perbuatan dosa besar, sebagiannya dianggap sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam syarahnya terhadap al-usulus sittah, Fadilatul Syekh Ad-Doktur Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala, beliau menyebutkan beberapa kasus yang beliau dapati, baik itu dari orang yang mengalaminya langsung ataupun dari kitab-kitab yang beliau baca, ya. Di antara keanehan orang-orang yang menganggap adanya wali, ya, yaitu apa yang terjadi pada sekelompok pengikut tarekat sufiyah. Jadi mereka menganggap guru-guru mereka itu adalah wali. Kata beliau, haddatsani ba'dul muhtadin minhum, ya, menceritakan kepadaku sebagian orang yang telah diberikan hidayah dari mereka. Kata beliau, ya, orang itu menceritakan, annal murida ya'ti ila syekh at-tariqah, syekh at-tariqah al-maz'um annahu wali. Bahwa kebiasaan mereka, para murid, murid itu dari bahasa Arab, ya, Murid itu dari bahasa Arab, orang yang menginginkan. Ini istilahnya orang-orang sufi. Murid itu adalah orang yang mengikuti gurunya karena menginginkan keutamaan dari gurunya. Para murid itu mendatangi syekh dari sebuah tariqah yang mereka yakini annahu wali. Ya, bahwa dia adalah wali. Kapan dia datangi syekhnya? Fi lailati zawjihi. Fi lailati zawajihi. Pada malam pernikahannya, pada malam pertamanya. Ya. Ma'a zaujatihi al-bikr ila syekhihi. Dia membawa istrinya yang masih perawan kepada syekhnya. Yatawassalu ilaihi wa yatadallalu baida yadaihi ya ayataqarrama bi iqtidadi baqaratiha. Mereka bertawasul mencari keberkahan dari syekhnya dengan merendahkan diri dan mencari kemuliaan syekhnya dengan menyerahkan keperawanan sang istri kepada sang syekh. Ya. Tsumma yakhlu biha ya wa yafdi baqaratiha min ajlil barakah. Kemudian dia tinggalkan istrinya bersama syekh tersebut, lalu syekhnya ya mengambil keperawanan istrinya dengan min ajlil barakah, dengan tujuan untuk mendapatkan keberkahan. Perbuatan zina. Ya. Makanya saya bilang yang percaya sama wali ini biasa orang-orang bodoh. Ya, orang-orang yang enggak belajar agama. Datang dia ke walinya, "Ini syekh, istri saya masih perawan, silakan ambil keperawanannya." Ya. Goblok. Ya. Luar biasa kebodohannya. Ya. Kemudian thumma takhruju min indahu ya min indihi wa yuqabbalu aw wa yuqabbul nam wa yaqbulu hadha al-murid qadamai syekhihi syukran lahu. Kemudian keluar istrinya dari sisi sang syekh, kemudian sang murid tadi suaminya langsung menciumi kaki syekhnya. Syukran lahu ala hadzal ihsan, sebagai bentuk terima kasihnya atas kebaikan ini. Kebaikannya kawan. Ya. Kalau saya ada yang berani nyentuh istri saya, ambil senggol bacok ya. Tapi ini diserahkan keperawanannya kepada syekhnya. Ya, wa rubbama atahu aidan malan ala ihsanihi lahu. Bahkan ya sebagiannya memberikan harta atas kebaikan yang telah diberikan. Ya, ini memang banyak cerita-cerita semacam ini. Ya. Waktu saya pernah mengungkapkan ini di medsos, ada ustaz yang merespon. Katanya di Indonesia juga ada, di daerah Jawa Barat. Ya, muridnya itu senang kalau istrinya itu digauli oleh syekhnya. Na'udzubillah. Ya, seperti inilah keadaan orang-orang yang mengaku wali tadi. Nah, sekarang kita punya kaidah. Ya, namanya wali bukan orang-orang nyeleneh semacam ini, tapi orang-orang yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Ya, ada berapa jadi totalnya? Ada 7, ya. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkasih sayang dengan kaum mukminin, bersikap keras kepada orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah, kemudian dia tidak khawatir, tidak takut dengan celaan manusia. Kemudian dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mereka adalah wali. Ya, kullu mu'minin taqi waliyullah. Setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia laksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka dia tergolong sebagai wali Allah. Ya, jadi bukan orang-orang yang memiliki keanehan demi keanehan. Ya. Dan pengakuan seperti wali ini, ya pengakuan wali ini menjerumuskan seseorang pada kesyirikan. Ya, betapa banyak orang yang dianggap wali, kuburan-kuburannya dikeramatkan. Ya, kembali ke masa jahiliyah. Ya, di mana Latta, salah satu berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy, ini adalah bentuknya kuburan. Latta dari kata Latta Yaluttu, orang yang membuat adonan roti. Dahulu ada seseorang yang suka membagikan adonan roti, membagikan roti kepada jamaah haji. Ketika dia meninggal dunia, kuburannya dikeramatkan, jadilah berhala Latta. Sekarang kembali, ya, wali-wali kuburannya dikeramatkan, kemudian orang-orang melakukan ziarah ke sana untuk mencari keberkahan. Ya, terulang. Maka disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri, ini bagus sekali faedah dari beliau. Atau sebelumnya berkaitan dengan ziarah tadi. Ya, banyak di antara kuburan-kuburan keramat tadi pada hakikatnya tidak ada isinya. Jadi terkadang muncul khurafat kemudian dibuat kuburan tersebut. Ini pernah kami alami sendiri waktu kami di Yaman, di daerah Hadramaut. Hadramaut itu luar biasa, ya. Jadi kesyirikan yang ada di Indonesia ini sepertinya copy paste dari sana. Ya, orang-orang sufi membangun kuburan-kuburan, kemudian mereka itikaf di sana, tabaruk dengan kuburan-kuburan tersebut. Nah, suatu ketika ya ikhwan, ya, ada sekelompok dari para pemuda, ya, yang belajar di Darul Hadis Syihr, kemudian mereka di hari liburan mereka camping. Mereka camping di sebuah tempat di tepi pantai. Jadi di tepi pantai itu ada bangunan. Ya, kemudian mereka meletakkan barang-barang mereka di sana. Kemudian ketika itu Idul Kurban, maka bikin apa? Bikin sate di luar. Bikin sate di luar. Ya, bawa daging kurban kemudian dibawa ke sana bikin sate. Tiba-tiba malam hari ketika sedang bakar sate itu datang rombongan pakai bus. Datang rombongan pakai bus, mereka semua pakai jubah putih. Ya, ada satu orang yang sudah tua memimpin mereka masuk ke tempat di mana mereka meletakkan barang-barang tadi. Tiba-tiba mereka sholat di sana. Sholat dengan 4 kali takbir, sholat gaib. Nah, kebetulan ada rombongan tersebut, di antara rombongan orang-orang ini yang berbaju putih ini ada orang Indonesianya. Ya, orang Cirebon. Orang Cirebon. Kemudian dia ditanya oleh kawan-kawan, "Eh, ini ente ngapain ke sini? Ini pada ngapain?" "Oh, sini ini ada makam wali." Ya, ada makam wali. "Ini kita lagi sholat gaib." "Oh, gitu." Nah, terus orang-orang Indonesia yang tadi camping di sana, setelah mereka pergi, ya, nanya ke penduduk asli. Kebetulan ada juga santri yang penduduk asli sana. "Ini gimana ceritanya? Ini makam wali nih yang kita jadikan tempat camping." "Ah, ada ceritanya," kata dia. "Jadi suatu saat karena itu di tepi pantai, ada para nelayan itu pulang dari menangkap ikan, melihat cahaya yang muncul, ya, di tepi pantai tersebut. Kemudian tersebarlah desas-desus bahwa di situ dimakamkan seorang wali, dikarang ceritanya. Lalu mereka pun membangun bangunan di sana, datang ke sana untuk ngarap berkah di kuburan keramat tadi." Maka, ya, ada sebagian pemuda dari Hadramaut ini, dia belajar nyantri di ma'hadnya Syekh Mukbil rahimahullah, belajar akidah yang benar, pulang kampung dia. Ya, kemudian dia berdakwah tengah-tengah masyarakat, mendakwahkan tauhid, kemudian dia mengajak manusia untuk meruntuhkan kuburan tadi. Ya. Ternyata masih takut ya, ikhwan. "Oh, antum aja lah." Yang lainnya masih takut. Ya. "Saya akan bongkar kuburan ini. Saya akan buktikan kalau enggak ada apa-apa di dalamnya." Ya. Akhirnya dia bongkar kuburan itu sendirian. Orang-orang kemudian melihat ternyata benar, enggak ada apa-apa. Karena berasalnya dari desas-desus saja. Ada orang melihat cahaya kemudian dibangun kuburan di sana, dipahami bahwa di sana adalah makam wali, dibangun bangunan di sana. Nah, orang-orang sufi tadi datang mereka ke sana untuk menyolatkan, ya, wali tadi untuk sholat gaib. Ya. Dan baru-baru ini juga sama di Hadramaut dibongkar kuburan wali yang mereka anggap sebagai kuburan wali, dibongkar ternyata enggak ada apa-apa isinya. Ya, bahkan sebagian ulama menceritakan ada orang karena tahu kebiasaan manusia itu, ya, suka menyembah atau meminta kepada kuburan wali, dia kehilangan bekal, kehabisan bekal, ya. Ya, ketika itu keledainya meninggal kecapean, mati kecapean. Maka dia berpikir, "Ini gimana biar saya bisa melanjutkan perjalanan, ya, keledai saya sudah meninggal, sudah mati, ya, tewas di tengah perjalanan." Akhirnya dia kuburkan, ya, keledainya tersebut, lalu dia tinggikan. Nah, kemudian dia diamlah di sana. Sampai ada orang lewat, "Wahai fulan, ngapain kamu? Ini kuburan wali," dia bilang. "Saya juru kuncinya." "Oh ya, akhirnya orang ke sana." "Nah, ngasih sedekah sama dia." Ya, begitu terkumpul lagi duitnya, lanjutkan dia perjalanannya. Menunjukkan kebodohan orang, ya, tidak meneliti terlebih dahulu tentang siapa wali yang dimaksud. Baik, kita tutup pembahasan kita tentang wali ini dengan menukilkan ucapan Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Ya. Kata beliau, "Naqul idzan inna auliya Allah hum kullu muslimin wa muslimah." Kita katakan, ya, dengan demikian semua wali Allah itu adalah semua muslim dan muslimah. Orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dia adalah wali Allah. Ya, haula hum auliya Allah. Mereka inilah para wali Allah. Walakinnahum yatafawatuna fil wilayah. Namun kewaliannya berjenjang-jenjang. Setiap orang yang beriman dan bertakwa, mereka wali Allah, namun, ya, berjenjang-jenjang sesuai dengan keimanan dan ketakwaannya. Ala qadri tanafusihim fis salihat. Tergantung dari bagaimana semangat mereka, berlomba-lombanya mereka dalam kebaikan, dalam amalan soleh. biqadri muhafazatihim ala faraidillah, dan sesuai dengan kadar penjagaan mereka terhadap kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa biqadri ijtinabihim ma'asiyallah, dan sesuai dengan seberapa jauh mereka meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafawatuna fi wilayatillah, hakadha ahlul iman yatafadalu. Sebagaimana ahlul iman itu berbeda-beda tingkat keimanannya, demikian juga tingkatan para wali Allah berbeda-beda. Wa afdalul awliya wal anbiya wal mursalun. Maka sebaik-baiknya wali adalah para nabi dan para rasul. Tsumma afdalul anbiya wal mursalin ulul azmi. Kemudian dari kalangan para nabi dan para rasul, yang terbaiknya adalah ulul azmi. Siapa ulul azmi? 5 nabi, ya, Nabi Nuh. Kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatannya NIMIM. Ya, NIMIM. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Kemudian dari ulul azmi, wa afdalu ulil azmi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang paling afdal dari ulul azmi tadi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ba'da dzalika ashabul anbiya. Kemudian setelah mereka adalah para sahabatnya nabi. Sahabat-sahabatnya para nabi. Wa afdalu ashabil anbiya hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baiknya sahabat para nabi adalah para sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalu ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hum ahlu Badar. Dan sebaik-baiknya sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ahlu Badr. Wa afdalu ahlu Badrin humul asyara al-mubasysyiruna bil jannah. Dan sebaik-baiknya ahlu Badr, mereka adalah 10 sahabat yang telah diberikan kabar gembira dengan surga. Wa afdalul asyara hum al-khulafa ar-rasyidun. Sebaik-baiknya 10 sahabat yang dikabarkan dengan surga adalah 4 khalifatur rasyidin. Wa afdalul khulafa huwa Abu Bakar As-Siddiq. Dan sebaik-baiknya khulafa adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan bahwa ya, yang namanya kewalian itu bertingkat-tingkat sebagaimana disebutkan oleh beliau. Idzan sayyidul awliya minal anbiya hum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sayyidul awliya ba'dal anbiya huwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, sayyidi hadhihi al-ummah ba'da nabiyha. Sehingga Sayyidul Awliya, penghulunya para wali dari kalangan para nabi adalah Rasulullah, dan pemukanya para wali dari kalangan selain nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah penghulu umat ini setelah nabinya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa semua mukmin itu pada hakikatnya adalah wali Allah. Hanya saja mereka berbeda-beda atau berjenjang-jenjang tingkatan kewaliannya. Baik. Selesai kita dari al-aslu al-khamis tentang wali Allah. Baik, sekarang penutup. Ya, kaidah yang atau al-aslu as-sadis. Ya, prinsip yang ke-6. Qala rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-aslu as-sadis, prinsip yang ke-6, raddu syubuhat allati wada'aha asy-syaitan fi tarkil Qur'an was-sunnah. Bantahan syubuhat yang diletakkan oleh syaitan untuk meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wattiba'il ara' wal ahwa al-mutafarriqah al-mukhtalifah. Ya, meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah untuk kemudian mengikuti ya al-ara, pemikiran-pemikiran, wal-ahwa, dan hawa nafsu, al-mutafarriqa, al-mukhtalifah, yang saling ya berpecah dan berselisih, yang saling berselisih dan berbeda-beda. Jadi dalam asal atau prinsip yang ke-6 ini, beliau ingin mengingatkan kepada kita bahwa syaitan itu membuat orang menjauhi Al-Quran dan As-Sunnah untuk kemudian mengikuti pendapat-pendapat manusia. Bagaimana perinciannya? Kata beliau, wa hiya annal qur'ana was sunnah la ya'rifuhuma illa al mujtahid mutlaq. Dia mengatakan kepada manusia bahwa yang namanya Quran dan Sunnah ini tidak diketahui kecuali hanya oleh seorang mujtahid mutlak. Ya, kamu ngapain kok ya memahami Al-Quran? Kamu tuh nggak paham Al-Quran, ya. Yang paham Al-Quran itu seorang mujtahid mutlak. Ya, sebagaimana kisah yang disebutkan oleh beliau, ketika ada seseorang yang mengingkari perbuatan syirik kemudian membawakan dalilnya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang lebih ringan daripada syirik tersebut bagi siapa yang Allah kehendaki. Ada orang yang mengatakan, kenapa kamu ingkari? Kamu tuh enggak tahu tentang Al-Qur'an. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Abad, ya, dalam risalah beliau. Nanti kita baca, kita selesaikan dulu asalnya, ya. Kata orang tersebut, ya, kata para syaitan, bahwa Al-Quran dan Sunnah itu tidak diketahui kecuali oleh seorang mujtahid mutlak. Ya, kamu enggak boleh mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kamu bukan mujtahid. Wal mujtahid wal mausuf bikada wa kada awsafan la'allaha la tujad tamaman la yujad tamatan fi Abi Bakar wa Umar. Kemudian syarat mujtahid mutlak, ya, dia sifati mujtahid mutlak dengan sifat yang demikian-demikian, yaitu dengan sifat-sifat yang pada diri Abu Bakar dan Umar pun tidak akan kita temui. Ya. Jadi intinya mereka itu ingin melarang kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, jangan berdalih dengan Al-Quran dan Sunnah, kamu bukan mujtahid mutlak. Fa'ilam yakunil insan kadhalik, ya, fal yu'rid anha fardhan hatman la syakka wa la iskala fi. Maka barang siapa, kata mereka, barang siapa yang belum mencapai derajat ini, maka hendaknya dia memalingkan dirinya dari Al-Quran dan Sunnah, ya, tanpa keraguan-raguan. Ayo tinggalkan Al-Quran, kamu belum sampai pada derajatnya mujtahid. Fasubhanallah, kata beliau. Atau kemudian kata beliau, wa man talabal huda minhuma fahuwa imma zindiq au majnun li'adli su'ubati ya fahmihima. Maka barang siapa yang mencoba mencari petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, ya, maka orang-orang yang mencari petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah ini, mereka adalah orang-orang zindiq atau orang-orang gila, karena demikian sulitnya, ya, memahami keduanya. Jadi orang-orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah, yang mengambil Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya, maka mereka ini adalah orang-orang yang gila, kalau dia belum sampai pada derajat mujtahid mutlak. Fasubhanallah bihamdih, kam bayyanallah subhanahu wa ta'ala syar'an wa qadaran, khalqan wa amran, fi raddi hadhihi syubha al-mal'unah min wujuhin syatta balagat ila haddi daruriyat al-ammah. Maka maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dan segala puji baginya, betapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang perkara ini, baik secara syar'i dengan ayat-ayat, ya, kauliyahnya, demikian juga dengan ayat-ayat kauniyahnya. Allah telah membantah syubhat ini, syubhat yang terlaknat ini, dari berbagai sisi yang telah mencapai batasan daruriyatil ammah, yang diketahui dengan atau secara darurat. Artinya prinsip untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini sekian banyak telah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa hendaknya seseorang itu berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan janganlah kalian mengikuti yang selainnya sebagai pemimpin, amat sedikit di antara kalian yang mau mengingatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Al-Quran dan juga Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, justru enggak boleh mengikuti yang lain. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Janganlah kalian mengikuti yang selainnya, ya, sebagai pemimpin kalian. Ya, yang menunjuki kalian itu adalah Al-Quran dan juga Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh ya wattaqu la'allakum turhamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini adalah kitab yang kami turunkan ya sebagai keberkahan. Fattabi'uh, maka hendaknya kalian mengikutinya dan bertakwalah kalian agar kalian senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk mengikuti kitabullah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Ya, sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada apa yang lebih lurus. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat yang ke-29, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab." Al-Qur'an ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu ya sebagai keberkahan agar ditadabburi ayat-ayatnya ya, dipahami ayat-ayatnya. Makanya yang lebih utama antum ketika membaca Al-Qur'an itu jangan hanya memburu tamatnya saja. Sebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam masa dalam majlis syahri Ramadan ya, bahwa membaca Al-Qur'an yang disyariatkan itu adalah dengan tadabbur. Ya. Al-Qur'an itu bukan hanya dicari keberkahan dengan membacanya saja. Ya, dan ini sebagian orang mereka beriman kepada Al-Qur'an ya, hanya saja mereka membaca Al-Qur'an untuk dicari keberkahannya saja tanpa ditadabburi, tanpa dipelajari. Alasannya salah satunya sebagaimana apa yang disampaikan oleh beliau, susah katanya. Ya, kami bukan mustahid mutlak, kami cuma bisa baca saja untuk mencari keberkahan dari Al-Qur'an. Maka ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Qur'an, mentadabburi makna-maknanya, kemudian menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Ya. Dan memang betul dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang samar-samar. Namun ayat-ayat yang muhkam itu jauh lebih banyak yang dengan mudah dipahami oleh seseorang. Ya. Maka terbantahlah apa orang-orang yang mengucapkan bahwa ayat Al-Qur'an itu bukan untuk diikuti melainkan hanya oleh mustahid mutlak. Tidak. Namun ayat Al-Qur'an itu sangat jelas. Ada sebuah kisah yang menarik yang disebutkan oleh Syekh Abu Razak bin Ali Muhsin Al-Badr ya, hafizahumullah. Ya. Dahulu ada seorang pemuda yang karena dia sudah belajar tentang tauhid dan syirik, melihat sebuah perbuatan syirik terjadi di hadapannya. Ada seseorang yang melakukan perbuatan syirik. Maka kemudian dia melarang orang tersebut dari melakukan perbuatan syirik sambil membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni apa yang lebih ringan daripada dosa syirik tersebut ya bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian orang yang diingatkan tadi dia mengatakan ya, "Limadza tadzkur lana al-ayat al-Qur'an wa anta lasta min ahli al-ijtihad?" Ngapain kamu bacakan Al-Qur'an kepada saya padahal kamu itu bukanlah orang yang berhak untuk berijtihad. Ya, berarti memang betul ada orang yang mengatakan seperti itu. Kamu enggak bisa berdalilkan dengan Al-Qur'an. Kamu itu bukan ahli al-ijtihad. Maka kemudian orang ini diam ya. "Wa mithli wa mithluk la yumkin ay yadhkura al-ayat wa yastadilla biha." Orang seperti aku dan kamu ini tidak mungkin untuk menyebutkan ayat kemudian berdalil dengannya. Ya, artinya dia menolak tegurannya tadi. Ya, jangan kamu berdalil dengan Al-Qur'an. Kamu itu bukan mustahid. Kamu bukan mustahid. Ya, saya sama kamu itu sama. Maka kemudian orang ini diam, lalu dia diundang. Diundang ke rumah orang tersebut, orang yang dia ingkari melakukan kesyirikan tadi malah mengundang dia untuk ke rumahnya. Maka kemudian orang yang mengundang makan tadi, yang melakukan kesyirikan ini ternyata punya seorang anak wanita. Ya, dia memiliki seorang anak wanita. Ditanyalah oleh si tamu tadi, "Man hadhihi?" Siapa wanita ini? Ya, kemudian dia katakan, hada ibnati. Ya, umruha sab'u sanawat. Usianya baru 7 tahun. Ya, jadi ternyata si pelaku kesyirikan tadi yang mengatakan bahwa tidak boleh berdalil dengan Al-Qur'an, ya ternyata punya seorang anak wanita yang berusia 7 tahun. Kemudian ya, si pemuda tadi yang diundang makan dan yang tadi apa mengingkari perbuatan syirik, dia mengatakan limadza la tatazawwajuha, kenapa kamu tidak menikahi anak perempuanmu, kenapa engkau tidak jadikan anak perempuanmu ini sebagai istrimu. Ya, dia bertanya kenapa engkau tidak jadikan saja ya anak perempuanmu ini sebagai istrimu. Maka marahlah orang tadi, ittaqillah ya akhi, kata dia. Ya, takutlah kamu kepada Allah ya akhi. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Ya. Allah telah berfirman, ya, telah diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian dan anak-anak perempuan kalian. Lah kepriye, Pak? Ketika dikali tentang syirik dikatakan bahwa apa? Tidak boleh mendalilkan dengan Al-Qur'an karena mujtahid. Nah, ini menunjukkan bahwa ada ayat-ayat Al-Qur'an yang sangat jelas. Ya, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian dan anak-anak perempuan kalian. Jelas, ya. Banyak sekali dalil dari Al-Qur'an yang demikian jelas bisa dipahami. Ya, perintah untuk sholat, perintah untuk puasa, zakat, jelas. Ya. Semua ayat-ayat Al-Qur'an atau mayoritasnya adalah ayat-ayat yang jelas yang bisa dipahami oleh seseorang walaupun dia awam sekalipun. Nah, ini adalah bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa tidak ada yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu melainkan hanya mustahid mutlak. Ya, kamu belum berhak untuk bicara dalil. Ya, maka ini adalah bantahan bagi mereka. Kemudian beliau menutup ya risalah beliau ini dengan membacakan rangkaian ayat dalam surat Yasin ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 menggambarkan tentang bagaimana keadaan manusia yang ya telah jelas di hadapan mereka kebenaran, namun mereka ya tidaklah mengetahui kebenaran tersebut. Ya, walakin aktsarun nas la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidaklah mengetahui. Kemudian beliau membacakan firman Allah, laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh telah berlaku ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka dan mereka tidaklah beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila alqani fahum muqmahun. Maka kemudian kami jadikan di leher-leher mereka ya, kami jadikan belenggu-belenggu. Kemudian tangan mereka diikat ke dagu-dagu mereka. Wa ja'alna min baini aydihim saddan, dan kami jadikan di hadapan mereka dinding. Wa min khalfihim saddan, di belakang mereka pun kami jadikan dinding. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, maka kemudian kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak melihat. Wasawa'un 'alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun, sama saja engkau berikan peringatan kepada mereka atau tidak, maka mereka tidak mau beriman. Innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khasyya ar-rahman bil ghaib, kamu hanya bisa memberikan peringatan kepada orang-orang man ittaba'a dzikra, yang mengikuti peringatan, wa khasyya ar-rahman, dan takut kepada ar-rahman bil ghaib, walaupun tidak kelihatan. Ya, dia beriman kepada Allah walaupun Allah itu tidak kelihatan di hadapannya. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajr, maka berikanlah kabar gembira. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, ya, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang semacam ini dengan ampunan dan pahala yang mulia. Ini beliau mengabarkan tentang keadaan sebagian orang yang berat sekali bagi mereka untuk menerima kebenaran. Demikianlah ya ikhwan, ya, apa yang bisa kita sampaikan dari risalah al-usulus sittah ini. Alhamdulillah ya, kita telah menyelesaikan 6 prinsip pokok yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, ya, 6 prinsip yang sangat penting dan sangat relevan dalam kehidupan kita di masa ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang salah ya datangnya dari syaitan dan dari kesalahan kami, dan kami pun meminta ampun dari Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan kekurangan. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini, kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan.